Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Akhadna anwa' al-ijma' li'annahu naw'an. Ma huma? Waniyun wa ها ظني هذا الثاني الاول ماشي فكر لا ما هو عقيدة أسيد يحيى قطعي نعم يسمى قطعيا نعم قطعي يسمى أيضا ماذا قطعي أو ماذا يقيني قطعي يقيني نعم يعني قطعي معناه يقيني فهم؟ نوعان قطعي وظني قطعي بمعنى يقيني ما هو الإجماع القطعي أيوة ما يعلم وقوعه بالضرورة مثاله وجوب الصلاة الصلوات يعني الخمس وجوب صيام رمضان يعني تحريم الزنا هكذا نعم حكم القطعي إجماع القطعي حكمه أحكامه يكفر من ينكره إلا يكون له عذر يعني عذر الجهل كيف يجهل وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة أن يكون نعم يكون مثلا حديث أحد بالإسلام فلم يسمع بعده بعد إسلامه لم يسمع إلى الآن طيب فيعلم طيب إذا أنكر يكفر وإذا من العذر مثلا أن يكون أيوة يكون بعيدا عن المسلمين يكون ساكنا في البوادي في الصحراء في الجبال ولم يصل إليه نعم الشرع طيب فهو حجة ولا يجوز إنكاره وإنكاره كفر كما رجعنا نعم ثاني ظني ما هو والاستقراء ما لا يعلم إلا بالتتبع الاستقراء والمراد بالظن هنا أي ظن الذي الظن الذي يجوز أن يكون حجة ظن راجح وهذا يعلم بالتتبع والاستقراء طيب هل اتفق العلماء على وقوع الإجماع الظني اختلفوا وأرجحوا الأقوال ما هو أرجح الأقوال في إجماع الظني أيوة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لكنها وسطية ماذا قال الإجماع الذي يمكن ضبطه الذي يمكن الذي ينضبط هو إجماع السلف الصالح. ما عليه السلف الصالح؟ من هم السلف الصالح؟ الثلاثة الكبار المفضلة: الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. أما بعدهم لا يمكن على رأي الشيخ ابن تيمية. لماذا؟ لأن بعد هؤلاء القرون الثلاثة المفضلة ماذا حصل؟ يحيى ذكر شيخ الإسلام اثنين، إذ بعدهم كثر ماذا؟ كثر الاتفاق، خلاف، كثر الخلاف، نعم. والثاني انتشرت الأمة في الأنصار، يعني في الأمصار، انتشرت الأمة في الأمصار، فلا يمكن أن تضبط أقوالهم، نعم، لكثرة الخلاف وانتشارهم في الأمصار. نعم، ورجع هذا أيضا ابن عثيمين رحمه الله. إذن إذا وجدنا أحدا نقل الإجماع من القرون الثلاثة المفضلة فهو إجماع قطعي ظني، إجماع ظني، وهو إجماع معتبر. إذا نقل إجماع من بعدهم فهو معتبر أم لا؟ غير معتبر. طيب نواصل ونقرأ. فإنها لا تجمع إلا على حق. إذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو منسوخا، أو في المسألة خلاف لم تعلمه. طيب، قال الشيخ: واعلم أن الأمة لا يمكن تتوهلها بها أمة tidak mungkin أن تجمع بالإجماع bersepakat على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. يرحمك الله. Tidak mungkin umat ini bersepakat, berijma dalam menyelisihi satu dalil yang status dalil itu pertama sahih, status kedua sharih. Sahih berarti sah dalil itu, sah sebagai dalil, ya, dari segi riwayat, ya, absah. Sharih dari segi dalalah, dari segi dalalah penunjukan makna hukum yang dikandungnya sharih, gamblang, jelas, berarti termasuk nafsun sharih. Masih ingat pembahasan yang telah lewat, ada istilah nafsun sharih jika dalalahnya wadihah, jelas, ya, jelas sekali, gamblang maknanya, hukumnya. Adapun jika tidak jelas, ya, maka nas itu disebut apa? Masih ingat? Selain nafsun sharih, nafsun mu'awwal, na'am. muawwal. Apabila ta'wil itu berdasarkan dalil, diterima. Atau nas itu adalah nasun lahir, lahirun nas. Tapi tidak sharih. Yani ada nas, tidak sharih. Nah. Maka imma dipetik zahir an-nas, yani makna yang tampak pertama, atau maknanya makna mu'awwal berdasarkan dalil. Baik. Jadi ini yang disebut adalah yang statusnya sharih. Kenapa? Karena sesuatu yang sharih tidak mungkin diselisih karena jelas. Adapun jika tidak sharih, maka disitulah maurid al-khilaf yang bisa terjadi khilaf di situ, karena ada yang mengambil zahirnya, mungkin ada yang mengambil yang mentakwilnya dengan berdasarkan dalil. Nah, adapun jika dia sharih, jelas. Jadi tidak mungkin mereka menyelisih satu dalil yang statusnya sahih dari segi riwayat, sharih dari segi dalalah, penunjukan makna hukum. Kemudian yang ketiga, statusnya ghairi mansukh. Tidak mansukh. Nah, yakni muhkam. Muhkam dalam arti hukumnya tetap berlaku ila yaumil qiyamah. Tidak mansukh. Tiga nih. Tidak mungkin umat berijma, bersepakat menyelisih satu dalil yang statusnya sahih dari segi riwayat, sharih dari segi dalalah penunjukan makna, dan dari segi thubut hukum yang dikandungnya, berlakunya hukum yang dikandungnya, dia muhkam ghairi mansukh. Tayyib. Tidak terhapus, tetapi tetap berlaku ila yaumil qiyamah. Naam, fa innaha, maka sesungguhnya umat ini la tujmi'u illa ala haqqin. Tidaklah mereka berijma, bersepakat kecuali atas suatu kebenaran. Baik. Wala syekh ba'da wa idza ra'aita ijma'an. Apabila Anda melihat suatu ijma' dari umat, tadhunnuhu mukhalifan lidzalik, yang engkau duga, sangka ijma' itu menyelisihi hal itu, menyelisihi apa tadi? Menyelisihi dalil. Mukhalifan lidzalika ad-dalil. Anda melihat ada ijma' dinukil, ya. Dan ijma' itu benar. Nah, ijma' itu benar terjadi, tapi kok ada dalil yang berbeda dengan ijma' itu? Fandur. Fandur, maka telitilah, perhatikanlah. Ada beberapa ihtimalat. Ada berapa? Ihtimalat, kemungkinan. Kemungkinan pertama, fa'imma yakuna dalilu ghaira sahihin. Apakah rinciannya, fa tafsiliyah, rincian kemungkinannya? Ya. Imma yakuna dalil ghaira sahihin. Apakah dalil itu tidak sahih? Dari segi riwayat ternyata ada kelemahan, tidak sahih. Nah, berarti ini bukan dalil yang pantas untuk dijadikan mu'arid. Ya, dijadikan mu'arid. Jadikan sanggahan terhadap ijma' itu karena di segi riwayat tidak sahih. Al-ghairu sharih. Ghairu sharih. Sahih dari segi riwayat, tapi ghairu sharih. Penunjukannya, dalalah maknanya, ya, atas apa yang dianggap itu makna yang menyelisih ijma, tidak sharih menunjukkan itu. Maka tidak bisa. Au mansukhan, atau ternyata dalil itu sahih dari segi riwayat, dalalahnya sharih, jelas, gamblang menunjukkan makna yang menyelisih ijma itu. Tetapi ternyata dia mansukh. Sudah mansukh sehingga tidak bisa dijadikan mu'arid untuk menyanggah ijma' tersebut. Atau jika ternyata diteliti, dalil itu sahih dari segi riwayat, dari segi dalalah penunjukan makna juga sahih, dari segi thubut al-hukum, ya, tetapnya hukum, dia muhkam, tidak mansukh. Berarti yang jadi masalah bukan pada dalil, tapi masalah pada nukilan ijma. Au fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu. Atau pada masalah tersebut ada khilaf yang terjadi di antara ulama yang Anda tidak tahu. Itu kemungkinannya. Jelas? Ya. Wadih hadap? Ya rahmatullah. Nah, dipaham ya? Jadi kita simpulkan kembali. Tidak mungkin terjadi ijma yang menyelisih dalil dengan tiga status. Apa pertama statusnya? Dari segi riwayat, sahih. Dari segi dalalah, makna, hukum, sahih. Dari segi thubut al-hukum, muhkam ghairuha mansukh. Tidak mungkin menyelisih dalil yang tiga statusnya. Berarti jika ada ijma yang kita dapati, kemudian kok menyelisih satu dalil, maka ada beberapa kemungkinan tadi. Empat kemungkinan telah kita lewati. Imma statusnya dalil itu bukan sahih, atau sahih tapi tidak sahih, atau sahih sahih tapi mansukh, atau sahih sahih muhkam tidak mansukh. Berarti masalah pada nukilan ijma. Ternyata ada khilaf yang tidak diketahui. Yani ijma itu ada nukilan yang keliru. Tamam? ثم نعلق على هذا عندي تعليق هنا اكتبوا لا يوجد إجماع ليس له نص لا يوجد إجماع ليس له نص لا يوجد إجماع ليس له نص كما نص على ذلك كما نص على ذلك ابن تيمية كما نص على ذلك ابن تيمية ولكن قد يكون دليله ولكن قد يكون دليله خفيا ولكن قد يكون دليله خفيا ويصعب على الإنسان ويصعب على الإنسان ويصعب على الإنسان أن يجد دليل الإجماع أن يجد دليل الإجماع أن يجد دليل الإجماع من الكتاب والسنة كما قال ابن عثيمين في شرح كما قال ابن عثيمين في شرح هذا الكتاب في شرح هذا الكتاب أثناء الكلام على تخصيص الكتاب بالإجماع على تخصيص الكتاب بالإجماع. طيب ini faedah ta'liqnya. Nah, la yujadu ijma'un, tidak ditemukan suatu ijma' laisa lahu nassun, yang tidak memiliki nas. Artinya tidak ada ijma' yang dalam masalah yang disepakati itu tidak ada nas. Mesti ada nas sebenarnya, ada nas. Dari Al-Qur'an atau dari sunnah itu mesti ada nasnya. Jadi ijma' itu hanya terjadi atas suatu masalah yang itu adalah hak, ya, karena mereka la tajtami'u hadil ummah la dhalalah, dan pada masalah itu sebenarnya ada nas sebenarnya. Kama nassa 'ala dhalika Ibnu Taimiyah, sebagaimana ditegaskan, distatementkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa mesti ijma' itu ada nasnya sebenarnya. Walakin, tetapi permasalahannya di mana? Permasalahannya qad yakunu daliluhu khafiyan. Boleh jadi dalil nas dari Al-Qur'an atau Sunnah yang merupakan dalil masalah yang disepakati itu khafi. Qad yakunu daliluhu khafiyan, boleh jadi tersembunyi. Kita tidak tahu, yang kita tahu hanya ijma'. Kita tahu ini ijma', kelas. Ijma' hujjah, maka kita berjalan di atas ijma'. Apa dalilnya? Nas masalah ini dari Al-Qur'an Sunnah, kita tidak tahu. Ada nasnya tapi tersembunyi bagi kita. Karena kelemahan, kekurangan ilmu kita. Ya. Waryakunu dalilu khafiyan wa yas'ubu 'alal insani ay yajida dalilal ijma' min kitab sunnah. Jadi boleh jadi tersembunyi dalil itu, nas itu sehingga sulit bagi seseorang untuk mendapatkan dalil ijma' dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu kembali kepada apa? Ya. Kehebatan ya masing-masing pembahas ulama. Nah, tergantung keluasan ilmunya masing-masing. Boleh jadi ada ulama yang tahu dalilnya, nasnya karena dia punya hadisnya. Boleh jadi ada ulama yang lain dia tidak punya hadisnya. Dia tidak tahu hadis itu. Kan begitu. Difahami ya? Jadi masalahnya kembali kepada keterbatasan ilmu. Adapun ijma itu sendiri mesti ada nas di baliknya. Nah, sebagaimana kama qala Ibnu Utsaimin fi syarh hadzal kitab, sebagaimana kata Ibnu Utsaimin pada syarah kitab ini, usul min al-usul, athna al-kalami ala takhsis kitab al-ijma', saat membahas ya masalah takhsis al-kitab, pengkhususan al-kitab dengan al-ijma', di sana beliau membahas ini dan ana nukil di sini karena pembahasannya terkait dengan kita bahas sekarang. Baik. Syurutul ijma'. Syurutul ijma'. Di ijma'i syurutul minha. Al-Ula. Al-Yakuta. Mutawinkin fatihin. Yanyakuna. Ima masyuran. Baina al-ulama'i. Au naqalabu. Sifatun wasi'un. Istirali. Tayyib. Syarat-syarat ijma'. Ijma' memiliki beberapa syarat. Minha diantaranya syaratul awal, ayah sebutan bitariq yang sahih. Ijma' itu sabit, benar adanya, tetap adanya, melalui jalur yang benar, yang sahih, bitariq yang sahih. Nah, apa jalur yang sahih tersebut? Bi an yakuna dalam bentuk imma masyhuran bainal ulama, rinciannya, ya, imma masyhuran bainal ulama, apakah ya dalam bentuk ijma tersebut adalah hal yang masyhur di antara ulama. Khalas, ini memang masyhur di antara ulama bahwa itu ijma. Atau na ayyakuna naqiluhu, nah bi ayyakuna imma masyhur, na'am, imma yakni naqiluhu au ayyakuna naqiluhu wasi'al ittila', nah atau naqil, nah naqil naqilul ijma', penukil ijma', yang menukil ijma' kepada umat, seorang yang thiqah, terpercaya. Ya. Wasi'ul ittila', luas mutala'ahnya dalam menelaah aqwal ulama. Dalam menelaah pendapat-pendapat ulama, menelaah kitab-kitab yang ada. Baik. Siapa di antara ulama yang dikenal, ya, dikenal biasa menukil ijma? Nah, uktubu aktsarun naqilina lil ijma', aktsarun naqilina lil ijma', Ibn Hazm. Lahu kitab al ijma', lahu kitab Ibn Hazm, lahu kitab al ijma'. ثم بعده ابن المنذر ثم بعده ابن المنذر وله كتاب الإجماع أيضا والنووي وابن عبد البر والنووي وابن عبد البر. Jadi Ibn Hazm ada kitab Al-Ijma' juga banyak menukil di kitabnya Al-Muhalla. Al-Muhalla Bil-Athar. Ibn Al-Mundir ada kitabnya Al-Ijma' dan juga punya kitab Al-Awsat. Juga di sana menukil Al-Ijma' Al-Nawawi dalam kitab-kitabnya seperti Syarh Muslim. Al-Minhaj. Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim. Juga kitab Al-Majmu' fi Syarh Al-Muhadzab. Kemudian Ibn Abdul Barr pada kitab-kitabnya Tamhid dan yang lainnya dari kitab-kitab Ibn Abdul Barr. Nah, jadi yang pertama ya, ijma' yang dinukil itu sabit benar adanya bi tariqin sahih melalui jalur yang benar, yaitu imma itu adalah masyhur di antara ulama atau yang menukil adalah penukil yang thiqah, terpercaya dan memang luas mutalaahnya. Dan telah kita dengar siapa-siapa a'immah yang memang banyak menukil ijma'. Namun pada realitasnya seperti itu, ya, tetap butuh kehati-hatian. Ya, nah, terkadang pengalaman anak pribadi dalam membahas fikih ada sekian masalah, ya, sebagian misalkan menukil ijma', kemudian yang lain ternyata menukilkan khilaf. Nah, ada sebagian masalah seperti itu. Jadi butuh benar-benar tasabbut. Kami sah, alat. Baik, kita nak ikut asyad al-tani. Asyad al-tani hada tawil. Kenapa? Ikra' Allah ya sebutkan. خلاف مستقر لا تبطل مأخذه. طيب الشرط الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر. إجماع itu tidak didahului oleh suatu khilaf yang terus menerus atau khilaf yang berlanjut. Yang terus berlanjut. Ijma' itu tidak didahului, yakni ijma' yang dinukil tidak didahului ada suatu khilaf yang berlanjut terus, yang terus berlanjut. Mustaqir. Fa in sabaqahu dhalik, apabila ijma' yang dinukil itu didahului oleh suatu khilaf yang terus berlanjut, khilaf itu fala ijma'. Maka tidak ada ijma'. Nah, kenapa tadi dipersyaratkan khilaf itu yang menjadi ijma' dan khilaf yang mustaqir yang terus berlanjut? Karena boleh jadi ada suatu masalah sempat terjadi ijma' misalkan di kalangan sempat terjadi khilaf misalkan di kalangan sahabat misalkan, ya, sempat terjadi khilaf, namun kemudian sebagian dari sahabat yang berpendapat itu yang mukhalif itu kemudian rujuk dan kemudian menyepakati sahabat yang lain, berarti kan khilafnya tidak berlanjut jika ada riwayat bahwa dia sudah mencabut fatwanya. Nah, apabila tidak, artinya khilaf itu terus berlanjut, tidak ada yang rujuk sehingga terus terjadi khilaf. Kemudian, ya, datang yang belakangan generasi berikutnya mau ijma dalam masalah itu tidak bisa, karena ada khilaf yang mustaqir di situ. Fala ijma, li'anna al-aqwal la tabtul bi mauti qailiha. Karena sesungguhnya al-aqwal pendapat-pendapat ulama mujtahidin la tabtulu tidak menjadi batal bimauti qailiha dengan sebab kematian para pemilik pendapat itu, para pemilik fatwa itu. Jadi dia bawa mati fatwanya, pendapatnya tanpa rujuk. Berarti itu tetap berlaku. Tidak menjadi batal pendapatnya dengan dia mati. Nah, fal ijma'u la yarfa'ul khilaf as-sabiqah. Maka ijma' yang kemudian datang belakangan, generasi berikutnya ingin mengatakan, sudah kita ijma' dalam masalah ini? Tidak bisa. Karena generasi sebelumnya sudah terjadi khilafun mustaqir, dibawa sampai mati pendapatnya, tanpa merubah, tanpa rujuk. Berarti habat al-khilaf, al-khilafun mustaqir. Ijma' generasi setelahnya tidak bisa mengangkat khilaf yang telah terjadi sebelumnya. Wa inna ma yamna'u min huduthi khilafin. Hanya saja ijma' itu yamna'u min huduthi khilaf. Ijma' jika sudah terjadi sebelumnya, ya, sudah terjadi sebelumnya, maka setelah ijma' itu ada yang mencoba untuk menyelisihi, tidak bisa. Ini maknanya. Wa innamal ijma'u yamna'u min huduthi khilaf. Hanyalah sesungguhnya ijma' itu berkekuatan, ya, berkekuatan hukum menghalangi terjadinya khilaf setelah itu, karena hujjah. Adapun ijma' generasi setelahnya ingin mengangkat khilaf yang terjadi sebelumnya, di generasi sebelumnya, tidak bisa. Wali hada? Naam. Hada al-qawlul rajih, kata Syekh Ibn Uthaymin, inilah pendapat yang terkuat. Liquwati ma'khadihi, karena kuatnya sisi pengambilannya, sisi pengambilan dalilnya. Baik, naqif inda hada. Kita pegang dulu ini, pertanyaan berikutnya akan lanjut masuk ke nukilan khilaf yang menyelisih pendapat ini. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.